dunia, ini musik kita, dangdut Indonesia, let's go ya. Bersama dikembangkan, jangan malah gaduh atau benci. Dangdut ini milik kita, jadi diri musik Indonesia. Dangdut bermacam ragamnya, hidup aset musik bangsa kita. Tunjukkan dunia, ini musik kita. Dangdut Indonesia, let's go ya. Dangdut Indonesia, ini musik kita. Dangdut Indonesia, let's go ya. Bergoyang badanmu digoyang, ikuti irama, irama musik dangdut. Tunjukkan pada seluruh dunia, musik kita, musik Indonesia. Bersama mari melangkah, mengangkat citra bangsa dan budaya. Satu jiwa demi satu tujuan, dangdut Indonesia. Kita dangdut Indonesia, let's go ya. Dangdutkan dunia, ini musik kita. Dangdut Indonesia, let's go ya. Tunjukkan dunia, ini musik kita. Dangdut Indonesia, let's go ya. Tunjukkan dunia, kita. Dangdut Indonesia. Jangan lupa nonton video-video lainnya di sini. Subscribe juga channel KDI MNC TV untuk dapetin video paling update gratis.